Sepenuh yang wangi, mikir no isi hati, apa tanah no tresno iki tadi siji. Mantep panggonku mikir, raono sidik kuatir cerita iki bakal ape kau ke. Tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti, dadi yo kanca ceritaku sepanjang uripku. Kurang-kurangi, kurang ku sepurani.